سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Yawma'idin tuhadithu akhbaraha bi'anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Yawma'idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, nescaya dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula.